din tara le bungong mawa muke nang gatalun pilih barong lon ili mode utu nang tetam gatalun gase dari fon cinta ke gatatuh anjino abehan abe ulun putih mangga se sayang dalam badan berputih gle di antara lerumo batu bahati doni lon dia nepe bi ke landu sinan sampai uro tuhalan tro mengikat dalam hati mengusahakan bersabi mengusahakan bermece berdua tanya sampaan akhir bujit ke ubat sakit mangat ba ulun wo gata ke kulam ba lun mano bujit ke pagu sabe sawu ulun sidro begadah sulam hatinyo di antara lebungong mawa mekenong gata lun pilih lon ili mode utuh nong tetap gata lon gasih mengikat dalam hati sahau bisa be mengsajangan be metre bujuk ke ubat sakit mangat ba ulun wo gata ke kulam ba lun mano bujuk ke pagu sabe sawu ulun sida begadah sulam hati oh bujuk ke ubat sakit mangat ba ulun wo gata ke kulam ba lun mano ke pagi sampai sahur nanti kau begadah sungguh dalam hati.